Semua teman-teman ayat tewakun oi piranan jelema tiluan pira tiluan itu kan sekeremel Salam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Heupan kitu bieu ge belegung. Ah, salah. Kaciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Heueuh nyaho aing ge heus Islam. Lain agama Shinto Islam. Heueuh nyaho aing ge Islam. Biasa di lampeng bener teh. Nya. Nyaho hisna aing maneh di saruana kala ka di kopeah we Islam lain Hindun Hindun Islam nama Hindun urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal pae ngan saacana maot Pangeran ngabejaan ita kuloha hako tukotihi walatamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah waka maranao sahingga can aya dina jalur ka islaman. Nyaho his islam. Bolot gini. Bolot kada budak cuman lain isnet islam. Nyaho aing oge da tibana oge islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimirajkeunana jungjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heeh nyaho. Ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureuykeun agama Islam maneh. Maneh mah salah nah, ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa. Tidinya nya eta ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho is ka Sidratul Muntaha lain ka Keramat Jati. Sian bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho is. Lain Muntaber Muntaha. Anjing. Di Dagor si eta mah. Ulah ngaheureuykeun agama. Heeh. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Hisna ai maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nya eta mapag siap-siap sapsi Ramadan. Nyaho aing oge euy Ramadan lain Roma irama na jate aduh ajeng ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaladina min qablikum la'alakum tatakun ngarti teu meneh nyaho nyaho tatakun tatakun lain ta apa saja. Nah. Diuk sia diuk geus di dia ngobrol jeung aing. Hah? Diuk. Diuk. Maneh maneh diuk di dieu entong loba omong. Hah? Diuk maneh di dieu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa lu mati. Aduh. Susah ngomong jeung nu budak mah teu. Teu paeh bapa aing mah henteu. Naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji geus umroh muntaber ah bener leuwih bejaan aib kae kitu teh atuh ka dulur aya obatna muntaber daun jambu batu nyaho aing oge ah siapa lain ku tai ku jambu batu. Pek mana yang ngara ngobrol? Aing geus teu nyambung. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we. Nuhun bisa kararumpul mana euy. Raga Isra Mi'raj. Nuhun ah nuhun nuhun. Coba teu nyambungna teh. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh. Tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Nyaho aing oge heus Nah, lain Sharman Ibrahim. Mana aja gak jejak ai. Eueuh nu nyebut Sharman, eueuh nu nyebut naon. Aya tewakeun perintah dunungan urang. Nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngarti sampean? Mangga siap sabara jalmi. Ah, aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan sateka polah de dunungan urang. Siap, siap. Burok-burok. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok. Lain kana ojek, kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula geus nyaho teteh. Ai burok teh tina kecap barokah, teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho, hish Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Geus keun bae tong didenge, tong didenge, tong didenge. Tah kitu wayahna. Siap. Aya pada-pada dua panjang. Ongke ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur geuning mustamina. Ah. Loh. Lurat tarik atuh. Pisin ojos kana soca. Alah. Ai maneh de ka mana bade na beuh. Nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak lah. Naon ngiring nemak? Boga panahna, ya? Panahna boga gaduh mana? Iya sih. Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein? Di Baghdad bukannya di Asia. Iya pusaka Baghdad di sini. Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika? Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun India? Iya, di Bogor ka kidul. Iya, kaluar teh Cakung. Nyingkah-nyingkah sia buru-buru. Dewek masuk murang maring. Sok kamu pugu. Darah tinggi, tinggi cinta aing mah. Sok kamu pugu sedang akan makan. tembak aing lah. Haling duala duala. Ih, siapa? Naon? Ih, ari akal. Ongko nyumput. Tuh nya tukangan kai. Hayi irungna nolol. Da banyak. Lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon yeuh? Modar siapa? Hebatnya tembakan abdi. Nak usaha kena na. Ku abdi tinggali heula panahna. Tinggali panahna tinggali heula. Sidik-sidik panah dunungan jeung nu akang beda. Beda. Bucir da jauh dunungan mah lemes. Ye nya nu agan geuning ieu mah. Hor aya nu dewek ka mana nya euy? Kaget teh ka euy. Tete dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Dina tumpukan jarami. Kali angke. Ameh babari nyalabarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas? Nama saya? Heeh. Manya. Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh si Sule. Alah. Si Prikitiu. Woi, dia aku. Ya cek aing oge deh kumaha. Ajik. Pake maco. Goblok sia. Itu. Ye muni lingas di dieu sia tadi dieu tah didinya anjing itu oke pasrah hei muni ngagolosor doai di bobodo mah henteu nyingka tapi kamana bieu weh goblok. Gelo bujur aing dikicu we terus. Ya. Alah, gelo. entong make jeung nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Bapak saya di mana yang ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput. Hei. Hei, nama apa? Wah, terbau. Sugan temu ada datang deui euy. Selamat ya kan dulu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia. Musik sia. Ulu. Ayo usik eta akang mana geus meureun beunang meureun geu ngabinti heun ngabinti hoy iya modar modar sa aji eta gerakan hebat dulu wetak resan iya oh sia aya eta akan tenang nyanyi tukang silat ye jelema iya ta iya woi woi yang dibawa ulin gitu ah. Oh, serius ya serius. Oh, iya. Ari sugan jeung euy lain ahli silat. Gelo. Tah ya. Iya lah. Iya lah. Kanyut aing di penjeta. Rasa begal. Gero ieu leutik-leutik jelema. Usik-usik na mah. Usikna lain lumayan. Besar amat. Alungkeun kaca ka sungai, aya nu ngeceh. Alah. Ya ada bapak dewek ke wo? Oh ke ayah kan? Di dia tadi nyebut nak teh. Nak ke mana tu akak bicara? Bu silakan. Oh. Lak. Nau kali sya. Ayah dola. Lapor. Di nagot, uwa. Di kali-kali, uwa. Sugan di na angkot, uwa. Angkotna geda loba atuh. Kumaha geus ieu bapa aing le. Atawa milu ka rombongan sajen. Ada tara. Urang teangan. Pirang ku urang teu nyaah. Anu jadi bapak heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Ka inya ka Jati Makmur. Nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah, aya naon di nya? Ieu Israil. Kula warga besar Kasultanan Madura. Dina raraga mieling. Atawa milangkala ulang tahun Bapak Raden Aryon Aryon Suharis Restuningrat RA gitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian jana di dinya teh Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 marah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan. Bulan suci. Eta teh Bapak Restuningrat teh heuh. Heuh atuh urang ka inya we hayu ah. Yayasan Amalilah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara Kang Dodi Darsono Yunus rerencanganana urang kayanya sakalian minta ongkos rek minta dolar lin lain dewek rek minta itu rek merek. Kuring marek menta jam tangan, apa ngus ya teh? Haben we, lain ke panayagan, engke panayagan apa ngus engke? Oh, hayo atu mau macet gitu, heh kan baik orang saya selakewe. Berenangan bapa, sok atu kanya orang kaulan lah saya gedung, iya, heh. Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ye mah. BPP Yayasan heeh. Bapak R. Peri, ima Bapak R. Peri Sunarto. Suranto. Mawar bodas nya itu. Oh, mawar bodas akan. Anu kitu teh geuning. Mapai jalan satapak. Ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dor-dar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju deung ngalongo ka nu ngora. Sugana nu kolot teu nyusul. Nah, ya teh. Kira-kira terarido mana tu siete? Tong maksa kencing mana tu? Kajadi-jadi penyakit tu? Makai jangan terarido segala. Mawar bodas padang dutkan kira jo. Mari jeng dewek jadi kenangan. Era aing ku bapa hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh. Naon masalahna? Urusan ieu geus can angeus geus nyieun deui. Mun teu kaopreureuh. Teu kaopreureuh. Cing dang sia teh geus karolot atuh. Da rumasa ya geus kolot atuh. Cing boga ka era deui. Ka era gede. Bapa era Ion. Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikieun teh. Oh nyanya atuh. Canyawer, canyawon, kadewek. Prioritaskeun ku si laing. Gede teteh kanyaahna ka urang-urang sarerea aja. Agung, kaseniman teteh. Kaseniman, boh ka masyarakat. Masyarakat. Urukan teh. Bakti sosial teteh agung. Sok. Dalamun dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang. Moapi mah hieunnya aiki mana ngapoyang pan kabagi sarerea pangdanguna jeung paningalina. Biasa hiburan urang dieu. Bisa hiburan pan. Saeutik gedena sa ngeunah seuri sakeudeung teteh lumayan umur teh 5 menit namahana teh. Namahanana teteh. Heeh. Lumaca karepek seuri geus sapoe teh ngeureun-ureun. Heeh. Lumayan 4 taun namahan umur awet muda teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda. Awet muda ongkoh kan. Tinggalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat. Awet muda teteh. Menikah sep gitu. Padahal yuswa nama teteh tos 18 tahun. 18 tahun mah muda. Heeh. Kalau bagi cantik. Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor. Sumuhun. Pajinang Raina. Pajinang. Tuluy itu Bapak Tata Sugiri. Belaan. Belaan cul nepi ka barang kiri mongko. Oh, lengkeng mah. Lengkeng mah. Udud mah. Leuteunana. Canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh. Bekasi. Kepala terminal mongko. Eta teh di Cikarang. Cantipari. Can Pak Aris, bos pabrik kerupuk. Kerupuk. Paris Antaprima. Antaprima. Semua keluarga jati luhur jati asih. Can Bapak Kusnandar. Can Bapak Kusnandar. Can Pak Aso. Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti tuti Cina. Oh ti Beijing. Ti Beijing. Ayeuna de ka Itali. Waduh. Murukana urang wano ci surat teteh. Eta teh. Heeh. Pek pikir ku sinaya ieu anu nongton. Heuh ieu teh dulur-dulur urang wungku deuleuh anu ngadon arusaha di dieu. Di dieu akang urang Kuningan ka Garut. Seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana. Di dieu. Heuh doakeun ku urang cing leuwih mararaju. Ya amin. Cing gerde milik. Amin. Marwan di Sukabumi eta. Can di Sukabumi. Pamarwan. Hayang Atin. Heeh. Mararaya. Numatakin lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoran lain pemborong lain pemborong lain tua ciki we ngagulak-gilak si cepot nya bisa belang-belangan tapi lumayan lumayan belang-belangan bawa akang teh heeh bisa ke luar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis ieu Amerika, Amerika. Keliling Eropa. Hai tamat mah euy dina sagara rupa ilmu. Kumaha? Jadi duit. Oh kitu bener kan. Heeh, can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Formal. Matak ke mati ai ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktorana, sarjana hukum. Sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu disinghareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun dalang lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek anu ngaronyak heeh nu ningkat bener heeh dalang tinggaleun wawasanana kurang kurang teu bisa gigelan teu bisa gigelan jaman apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi heeh gigelan jaman kumaha we carana. Heeh. Oh, dek tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik. Jeung lampu. Da baheula mah ngawayang teh jaman baheula mah ah ku obor. Obore mah juru panggung. Unggal juru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya. Benar kan? Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik. Listrik, sound system. Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Oh, Thomas Alva Edison. Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan. Kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Oh. Tuh. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Umatak eueuh gawe mah disebutna ge cek urang Sunda mah kedul. Kedul. Kuuleun. Cek agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Eh, lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihan. Cicing ge pagaweanana teh tah lamun jelema, udud beuki, dahar beuki, ai digawe mung hartina kedul, ta eta patung teh nu kitu kudu dipekprek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rejeki teh ka nu kitu mah. Bener. Bener. Dina datangna ge diirit meureun. Nya. Leutik bener kan. Heeh, ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya. Tidak ada gunanya. Cukiai macana engke di kuburan teh. Oh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha ari? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel jalan aspal jalan tol naha eta teh meunang nu buntung. Oh bener. Meunang kokot teh teh. Jawaban batur mah geus ngajararawab aya gunana. Jawaban leungeun pika ka. Heeh. Bener. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana. Kerja jalan madai, sok. Nah, rek dagang, gumantung kena profesi na sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngebeca, rek naon. Nu penting menghasilkan. Sebab di dunia mah butuh na harta. Harta. Kermanyangkan umur. Kerja kolakan budak. Kerja kolakan budak. Kerja didik budak. Kerja didik jeung sajabana terus digawe, digawe, digawe. Teu hasil aja na isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Ya. Bener kan? Sampai berhasil. Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah. Eh, nah urang teu ngalagu kitu. Tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena. Dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda. Beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu, oh geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalagena moal anu ngademo. Cing contohan mode ieu gamang pantina kai teh gamang. Kai jeung panjang kos kereta api. Gara sok ngalagukeun gamang. Duh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Ngeunah. Jadi tunjang barengan ku saron dua antara saron ka hiji ka dua. Luy gener. Bonang jeung rincik. Jenglong. Rebab kenang sinen Niga lamun tayang kenangan cing napa persatuan alam labut amkan kokonakeun persatuan baru kokoh jeung kukuhan da lamun teu ditipu kitu mah moal dikenangan aing. Aing Berlin. Urang ketipu ku si Akang. Heeh, tak kitu politik teh euy. Lain lemes kitu. Da ngahaja mah aing tadi ngiga mah dikenangan panai kitu mah. Pan aing tulus ngigana dikenangan. Lain kepancing, Rin. Heeh, kitu. Tah, moal aing ngademo ceuk nu nonton geunah bapa hajat ngeunaheun. Coba lamun saron gerepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji salendro. Hiji matara. Ituna kabeh teu puguh hayang nakolna teh gerejo. Tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh teu beda tinu bieu, teu puguh dengekeuneunana, teu puguh tuturkeuneunana, lieur ka aingna ge loba janji teu puguh. Arengheng de bener. Arengheng. Pajejet ku de deuleuan de bener. Teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang. Make jeung arangah erengeh ngajak seuri jeung bageur di sanajan duit saeutik oge. Naha geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadonculang cileung neangan palingeun. Ngarepek pikir ku sieuna naonan kitu pedah. Bener kan? Nya. Alus mimiti, alus mimiti. Alus mimiti. Alus disetar goreng dipinis. Tah komo ayeuna bulan Agustus apan eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas dina belenggu. Belenggu penjajah. Baheula mah dina nyokot kemerdekaan nagara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tak anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy tuluy dibui. Nah naonan geus sok? Pikir ku ya. Tina berjuang heula. Heeh, tina berjuang heula sagala rupa oge. Apa apa pahit getirna gitu eleh kene kupaning rat ye duh oh nyaah ka urang bakti sosialna ageung bakti sosialna gede nya kanu alit teh kitu cenah oge mudah-mudahan panjang yuswana amin amin tambih-tambih deui rezekina amin geuning ieu aya daek dikocorkeun mah rezekina ka urang. Heuh teu beda we ti balong. Beda balong kumaha ya, Kang? Balong saat laukna kokocopokan.